Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pendengar dan pemirsa Raja di manapun antum berada, alhamdulillah. Tiada hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Dan di antara karunia Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita malam ini diberikannya kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita, yang mana alhamdulillah kita sudah masuk ke ad-darsu ar-rabi'ah asyar, pelajaran 14. Dan di pekan lalu sudah kita mulai ad-darsu ar-rabi'ah asyar ini, dan sudah kita baca sampai di at-tamrin al-awwal. Ma'asyar ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sebelum kita masuk ke latihan-latihan yang insyaAllah akan kita baca pada malam ini, kita akan sedikit merajaah, kita akan sedikit mengulang sebentar, dan kita minta ikhwah studio untuk membantu kita untuk merajaah. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana halakum ya ikhwan? Khair alhamdulillah. Khair masyaallah. Hayyakallah. Barakallahu fiikum. Fiikum. Nah, kita baca sama-sama ya ikhwah. Istami'u thumma kariru. Iqra'u ba'di ana. Ad-dars ar-rabi'a asyar. Ad-dars ar-rabi'a asyar. Alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Man bil babi? Man bil babi? Ana talibun jadidun. Ana talibun jadidun. Udkhul, masmuka? Udkhul, masmuka? Ismi Humayunu. Ismi Humayunu. Humayunu? Humayunu. Kayfa taktubu hadha al-isma? Kayfa taktubu hadha al-isma? Uktubhu ala hadhihi al-waraqati. اكتبه على هذه الورقة. يا أستاذ ها هنا أقرب. يا أستاذ ها هنا أقرب. أقرب في الفصل. أقرب في الفصل. أين هي؟ أين هي؟ انظر هنا يا أستاذ. انظر هنا يا أستاذ. هي تحت مكتب هشام. هي تحت مكتب هشام. اقتلوها يا إخوان. اقتلوها يا إخوان. بما نقتلها؟ بما نقتلها؟ اقتلها بهذائك يا هشام. اقتلها بهذائك يا هشام. أماتت؟ أماتت؟ نعم ماتت. نعم ماتت. اجلسوا يا أبنائي. اجلسوا يا أبنائي. اقرأ الدرس يا علي. اقرأ الدرس يا علي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. خلق الإنسان من علق. يا أستاذ. يا أستاذ. حفظت هذه السورة. حفظت هذه السورة. أي سورة أحفظ بعدها؟ أي سورة أحفظ بعدها؟ احفظ سورة التين. احفظ سورة التين. خذ دفترك هذا. خذ دفترك هذا. واكتب فيه سورة العلق. واكتب فيه سورة العلق. يا أبا بكر إنك نعسان. يا أبا بكر إنك نعسان. اذهب إلى الحمام واغسل وجهك. اذهب إلى الحمام واغسل وجهك. افتح النوافذ يا عبد الله. افتح النوافذ يا عبد الله. فإن الغرفة مظلمة والجو حار نعم. نطلب من بعض الإخوة كتاب أنت سبعين إخوة أنت اقرأ أنت يا مولانا اقرأ ثم ترجم. Man bil babi, siapa yang di pintu? Nah. Ana talibun jadidun, saya seorang siswa baru. Udhul, masmuka, masuklah. Siapa namamu? Ismi Humayunu, nama saya Humayun. Humayunu, kaifa taktubu hadhal isma, bagaimana kamu menulis nama ini? Uktubuhu ala hadihil warakati, tulislah di atas kertas ini. Ya ustadu, hahuna akrabun, wahai ustad, di sini ada kalajengking. Akrabun fil fasli, aina hiya, apakah kalajengking, apakah di kelas ada kalajengking? Naam. Di mana dia? Unzur huna ya ustadu, hiya tahta maktabi Hishamin. Lihat di sini ya wahai ustad, dia ada di bawah meja Hisham. Cukup, syukran ya akhi. Barakallahu fik. Wasil ya jadmiko. Naam ustad. Bismillah. Uktuluha ya ikhwanu, bunuhlah, bunuhlah dia wahai saudara-saudara. Nah, bima ha di sini kembali ke siapa? Akrabun. Kembali akrab. Idan al-akrab huna muannas. Pada sekedarik. Bala. Wasir. Bima naktuluha, dengan apa kami membunuhnya? Uktulha bihidha'ika ya Hishamu, bunuhlah dia dengan sepatumu ya, wahai Hisham. Amatat, apakah dia sudah mati? Naam, matat, ya dia sudah mati. Ijlisu ya abna'i, duduklah wahai anak-anakku. Ikra'id darsa ya aliyu, bacalah pelajaran wahai Ali. A'udhu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ikra' bismi rabbikal ladhi khalaq, khalaqal insana min alaq. Wasil. Ya ustadu, hafidhu hadhi surata, wahai ustad, saya telah menghafal surat ini. Ayya suratin ahfadhu ba'daha, surat apa yang akan saya hafal setelahnya? Ihfad surat at-tini, hafalah surat at-tin. Hud daftaruka hadha, ambillah buku tulismu ini. Waktub fihi surat al-alaki, dan tulislah surat al-alak. Ya Aba Bakrin, innaka na'sanu, innaka na'sanu. Wahai Abu Bakar, sesungguhnya kamu kelihatan lelah. Na'san, kelihatan ngantuk. Nah, innaka na'san, sesungguhnya engkau ngantuk. Mengantuk, nah. Izhab ilal hammami waghsil wajhaka, pergilah ke kamar mandi dan cucilah wajahmu. Nah. Iftahin nawafidha ya Abdullahi, bukalah jendela-jendela wahai Abdullah. Fa innal ghurfata mudlimatun, sesungguhnya ruangan ini gelap. Wal jawwa harun, dan udara panas. Naam, barakallahu fiki ya akhi. Jazakallahu khairan, Ustaz. Naam, ma'asyar al-ikhwah, pendengar dan pemirsa Raja yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah murajaah, kita sudah mengulang kembali pelajaran Ad-Darsur Rabi'ah Asyar, pelajaran 14 yang ada di halaman 95, halaman 95. Dan sekarang kita masuk ke At-Tamrin Ats-Tsani. Ala sekedarik ya ikhwan. Bala. At-tamrin ats-tsani yaqul huna sahih ma yali. Sahih ma yali. Ma mana sahih ma yali ya ikhwan? Benarkan. Apa? Yani koreksi. Koreksi, perbaiki. Koreksi mayali apa yang berikut. Nah, artinya apa yang akan kita baca setelah ini semuanya salah. Antum diminta untuk membenarkan, mengkoreksinya, membenarkannya. Bagaimana kalimat yang benarnya? Wadih? Wadih. Nah, kita minta man yaqra al-awwal, siapa yang baca pertama? Antum Rabi'. Antum baca kemudian pahami, terjemahkan dulu, kemudian nanti insyaallah antum akan tahu di mana salahnya. Nah. Nah. Qala al-mudarrisu al-awwal, al-awwal. Naam. Al-awwalu. Qala al-mudarrisu li'aliyyin uqtulil aqraba. Naam. Tarjim. Guru itu berkata kepada Ali, bunuhlah kalajengking itu. Nah, sepertinya soal-soal ini terkait dengan bacaan sebelumnya. Antum cocokkan. Tentu ini khata, Rasul Darik. Bala, Ustaz. Nah, as-sahih mada? Qala al-mudarrisu li'aliyin uqtulha ya ikhwanu. Hakada as-sahih? La. Jawabuka laysa bisahih. Jawabuka khata. أجيب أنت يا مولانا. أنت جئت يعني جئت قبل قليل، فأنت ما تتابع من الأول. لا بس أنت معذور إن شاء الله. نعم يا مولانا. أنت تعرف الجواب؟ قال المدرس لهشام اقتل الأقرب. نعم. ترجم. guru berkata kepada Hisham bunuhlah kalajengking itu. صحيح يا إخوان. Yani guru memerintahkan kepada Hisham untuk membunuhnya. Sahih ya, jatuh kau? Khata. Sahih mana? Ikra. Anta ikra. Mubasyarah al-jawab, Ustaz? Mubasyaratan al-jawab. Qala al-mudarrisu lit-tullabi uqtulu al-aqraba. Uqtulu al-aqraba. Idzan al-mudarris yaqul liman? Lit-tullabi, Ustaz. Lit-tullab. Laysa li-Ali faqat wa laysa li-Hisham faqat, wa innama lit-tullab jami'an. Untuk seluruh siswa, seperti tadi? Bala. Idzan qala al-mudarrisu lit-tullab uqtulu al-aqraba. فهمت يا إخوان؟ فهمت. انظر إلى الحوار يا إخوان. اقتلوها يا إخوان. هكذا المدرس يقول. نعم. اقتلوها يا إخوان. فهمتم؟ فهمنا يا إخوان. لا بس معذور إن شاء الله. الثاني من يقرأ ثانيا أنت؟ ربيع. نعم. لا تكرر الخطأ. إن شاء الله سيد. الثاني قال المدرس لهشام Iftahin nawafidha. Naam. Guru itu berkata kepada Hisham, bukalah jendela-jendela itu. Naam. As-sahih. Qala al-mudarrisu li Abdullahi. Oh, naam. Li Abdullahi. Naam. Limada Abdi? Lianna majrur. Majrur. Naam. Majrur bi harfi jar. Li Abdullah. Li Abdi. Naam. Qala al-mudarrisu li Abdillahi iftahin nawafidha. Iftah an-nawafidha. Naam. Iftah an-nawafidha. Sahih ya ikhwan, iftah an-nawafidha. Qala al-mudarrisu hadha li Abdillah. Sah? Sahih. Sahih. Jazakallah khair ya akhi. Jazakallah. Al-thalith. Anta ya Maulana? Tamam. Naam. ثم نفتح المجال المستمعين والمشاهدين يا عبد. الثالث قال المدرس لهمايون اذهب إلى الحمام واغسل يديك. نعم. نبغى أن تفهم الجملة الأولى. الجملة ترجم. لو فهمت الجملة أنت ستعرف الجواب. Guru berkata kepada Humayun, pergilah ke kamar mandi dan cuci tanganmu. Cucilah kedua tanganmu. Naam, ahsant. As-sahih ada? As-sahih. Qala al-mudarrisu li Abi Bakrin. Li Abi Bakrin? Sahih kan? Li Abi Bakrin? Sahih. Nah. Li Abi Bakrin. Idhab ila al-hammami waghsil wajhaka. Waghsil wajhaka. Idha al-khata huna ithnan. Nah. Nah. Sebalik? Al-awwal madha? Al-khata al-awwal? Al-ism. Al-ism, nah. Qala huna qala al-mudarris li Humayun. Hadha al-khata al-awwal. Kesalahan pertama ini. Al-khata al-thani madha? Waghsil yadayka. As-sahih madha? Wajhaka. Waghsil wajhaka. Ahsantum, ikhwan. ما شاء الله أنتم ممتازون هذه الليلة ما شاء الله بارك الله فيكم يا إخوان جزاكم الله خير نفتح المجال يا عبد الغفار تفضل Dan nah, pendengar mungkin pemirsa roja di manapun anda berada silakan untuk anda yang ingin mencoba intahina min al asila au wazal fi masyafirakwa. Kita akan memberikan kesempatan untuk para pendengar maupun pemirsa untuk membaca dan berlatih di latihan kedua ini. Tersisa satu nomor, nomor 4 yang, dan insya Allah juga kita akan mengulang kembali. Untuk anda yang ingin bergabung silakan. Halo. Naam. Oh ya, untuk anda yang ingin bergabung dapat menghubungi kami di layanan-layanan telepon di 021-823-6543 untuk nomor 4 di latihan kedua. Naam. Halo. Baik, sudah masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Bapak? Abu Salma di Sambas. Abu Salma, Sambas. Abu Salma, alhamdulillah antum rutin menelpon kita, Abu Salma. Kaifa haluk ya? Alhamdulillah ana bi khairin. Insyaallah. Seperti antum terus mengikuti dari awal, Abu Salma? Naam. Anta ta'rif aina wasalna? Antum tahu di mana kita sekarang? Naam. Tamrin al-thani. Rakam kam? Al-na'am. Naam, al-rabi. Ikra' al-rabi, thumma taqra' min al-awwal. Tafadda. Al-rabi. Qala al-mudarrisu li'aliyin. Naam. Ihfad suratan naba'i. Naam, ihfad suratan naba'i. Naam. هذا طبعا خطأ أليس كذلك يا أبو سلمة؟ بلى. نعم الصحيح ماذا؟ قال المدرس لعلي احفظ سورة التين. احفظ سورة هذا لعلي؟ نعم نعم نعم صحيح. قال المدرس لعلي احفظ سورة التين. نعم. الخطأ إذن اسم السورة فقط. نعم. أليس كذلك يا أبو سلمة؟ بلى. نعم. الصحيح سورة التين. نعم. ترجم. Berkata guru kepada Ali, hafalkan surah An-Naba. Nah, yang benar, hafalkan surah. Hafalkan surah. نعم نعم أحسنت نعود من الأول كتاب أولان دري أول كم بري يا أبا سلمة تفضل رقم واحد الأول واحد قال المدرس لعلي اقتل الأقرب نعم اقتل الأقرب قال المدرس الطلاب قال المدرس لي قال المدرس للطلاب للطلاب نعم للطلاب نعم kenapa tidak boleh للطلاب tidak boleh kasrotain ya Basalma mudaf ilaih Ustaz la bukan للطلاب di situ karena kalimat at-tullab muhalla bi al dibubuhi dengan alif lam. Alas sekadalik? Benar. Antum perhatikan Abu Salma litullabi. Ketika antum bilang litullabi, lamnya setelah lam ada alif lam. Alas sekadalik? Naam. Naam. Ketika antum baca litullabi, berarti kalimat at-tullab itu ada alif lamnya. At-tullabu begitu. Nah, isim yang beralif lam tidak boleh ditanwin. Isim yang beralif lam tidak boleh apa, Abu Salma? Tidak boleh. Tidak boleh at-tullabun, tidak boleh. Tidak boleh at-tullabin, tidak boleh. At-tullabu atau at-tullaba atau at-tullabi. Di sini lit-tullabi. Faham tak ya Abu Salma? Faham. Dan bimada la yajuzu an yunawwan? Kenapa tidak boleh ditanwin? Karena tidak karena beralif lam, Ustaz. Ada alif lam. Isim yang beralif lam tidak boleh ditanwin. Teruskan. Qala al-mudarrisu lit-tullabi uqtul aqraba uqtulu uqtulu al-aqraba uqtulu sekarang kalimat uqtul yang tadinya untuk satu orang saja sekarang untuk siapa perintah ini? Untuk tullab. Tullab. Jama' ala sekedalik? Bala. Nah, berarti uqtulu al-aqraba. Tambahkan waw dan waw alif di belakangnya. فأنت يا أبا سلمى أنت وزيد بارك الله فيك وجزاك الله خير يا أخي جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته baik Abu Salma assalamualaikum barakallahu fiik dan kita lanjutkan bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin menjawab latihan yang selanjutnya silakan untuk Anda dapat bergabung di 0218236543. Baik, kesempatan selanjutnya kita angkat kembali. Halo. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana? Umma Mujahidah di Bekasi. Umma Mujahidah Bekasi. Naam, tafadhali. Naam. Tafadhali ya Umma Mujahidah. Nanti ta'rifin aina wasalna? Dari awal lagi. La, nahnu min ats-tsani al-an. الأول قرأه الأخ أبو سلمة دورك الآن رقم الثاني نعم فهمتي؟ نعم الثاني قال مدرس لهشام افتح النوافذ افتح النوافذ نعم ترجمة berkata guru kepada Hisham tutuplah jendela-jendela iftah mana iftah bukalah nah kembali ya lagi berkata guru kepada Hisham bukalah jendela-jendela nah qala mudabbisu نعم افتح الكتاب تفضلي انظر انظري الى الحوار ستجدين ان شاء الله الجواب جدي نعم اقرا الصحيح اقرا الصحيح كاملا قال المدرس لعبد الله لعبد الله صحيح لعبد الله نعم صحيح واصل قال المدرس لعبد الله iftahin nawafidha terjemah guru berkata kepada Abdullah bukalah jendela-jendela nعم idan al-khata huna fi al-ism sah bukan ya ya umma mujahida نعم ustaz idan al-khata huna fi al-ism faqat الخطأ هنا في الاسم فقط صحيح فهمت كلامي ولا لا yang salah hanya di sini hanya namanya saja ada segala ya iya Mujahidah صحيح satu lagi Umm Mujahidah atali qala mudarrisu lihumayuni Humayuna. Naam. Ada lam harf jar sebelumnya. Sidarik. Naam. Humayuna majrur. Majrur bil fathah. Bil fathah li annahu mamnu min as-sarf. Mumtaz. Wasil. Irhad ila al-hammami wa ghsil yadayka. Naam. Idhhab, laysa idhhab. Idhhab bil ha, laysa ha. Irhad ilal hammami wa ghsil yadayka. Baik. Bagus. Guru berkata kepada Humayun, pergilah ke kamar mandi dan cucilah kedua tanganmu. Naam. Hada khata' taban. Sahih madha? Qala mudarrisu li Abi Bakrin. Li Abi Bakrin. Naam. Irhab ilal hammami wa ghsil waghsil wajhaka. Waghsil wajhaka. Waghsil wajhaka. Naam. Tarjim. Guru berkata kepada Abu Bakar, pergilah ke kamar mandi dan cucilah wajahmu. Naam. Idzan al khata huna fi al ism wa fi al kalimah al akhirah huna waghsil yadayka. Naam. Syukran. Syukran ya Umma Mujahidah. Barakallahu fiik. Ada pertanyaan Ustaz yang keluar itu Ustaz. Naam. Baris kelima dari atas yang al-mudaris. Nah. Langsung kata terakhirnya aja ya Ustaz. Yeah. Uktubhu ala hadhihi warqati. Yeah. Ini kan pakainya ala hadhihi warqati. Nah. Kenapa dia pakai isim mu'annas gitu Ustaz? Kaif, bagaimana maksudnya? Kan ini kan tulislah namamu pada di atas kertas ini. Iya. Yeah. Kenapa pakai enggak walaupun gitu? Kenapa pakai tamar buta? Nah, maksudnya. Tamar buta di sini menunjukkan bahwa lembarnya hanya satu. Oh. Terkadang tamar buta itu fungsinya begitu. Oh, gitu. Maka di sini waraka maksudnya selembar kertas. Nah, maksudnya. Al-warak. Kertas secara umum bisa satu lembar, bisa banyak lembar. Nah, paham? Tapi ketika bilang waraqah di sini berarti dia menunjukkan satu lembar. Tulislah, seakan-akan terjemahannya tulislah namamu di atas selembar kertas. Selembar kertasnya. Paham? Nah, Ustaz. Ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Mujahidah. Terima kasih atas kebersamaannya di malam hari ini. Barakallahu fiik. Di belakang beliau masih kami berikan kesempatan untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin berlatih bersama kami dapat menghubungi secara langsung di layanan lain telepon. Naam, kita angkat kembali. Halo. Baik, silakan. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naam. Mohon maaf. Ya. Mohon maaf, dikecilkan atau dimatikan saja volume radio maupun televisinya, Ibu. Dapat mendengar melalui gagang telepon saja. Dimatikan? Ya, dimatikan saja radio maupun ya. Televisinya. Sudah. Baik, dengan Ibu siapa di mana? Nama Ibu siapa? Ibu Mutmainah. Ibu Mutmainah. Di mana Ibu? Di Jakarta. Baik, barakallahu fiik. Ibu Mutmaina tahu sekarang nomor berapa? Ya, rokom rupi ya. Ar-Rabi', naam. Rokom rupi. La, ar-Rabi', bilang begitu Ummu Mutmaina. Kola mudarisu li alihin it surotal nadai. Asohe. Kola mudarisu li alihin ikfat surotan tin. Suratat tin. Terjemahkan, Ummu Mutmainah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ummu Mutmainah. Ya. Tadi saya katakan. Ya. Diterjemahkan. Apa? Baik. Dikatakan apa? Nah, umum-umum lainnya diterjemahkan ya. Apa yang telah dibaca oh, tadi? Guru berkata kepada Ali, hafalah surat nada. Nah, yang betul salah. Bagaimana? Yang betul, katakan, guru berkata kepada Ali, hafalah surat ini. Nah, surat At-Tin, bukan surat An-Nada. Ada sekedar itu yang memetnainya. Ya. Ya. Nah, syukuran ya Ummu Mutmain. Ya. Barakallahu fiik. Jazakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ummu Mutmainah di Jakarta atas kebersamaannya. Naam, Ustaz. Naam. Cukup kiranya. Baik. Namun sebelum kita masuk ke at-tamrin ats-tsalits di sini, di bagian akhir latihan kedua ada hal yang penting diperhatikan. Di sini ada tulisan ta'ammal. Memana ta'ammal ya, ikhwan? Perhatikan. Abu Bakrin dengan waw. Abu Bakrin. Perhatikan kalimat Abu di situ. Asalnya Abun. Ada sekedar ya, ikhwan? Abun. Ketika dia diidhafahkan kepada Bakrin, maka lihat di sini Abu Bakrin. Dia dalam kondisi marfu. Abu, kalimat Abu di situ dalam kondisi apa, ikhwan? Marfu. Dan tanda marfu'nya untuk kata Abun adalah dengan waw. Kalau yang lainnya tanda marfu'nya dengan harakat. Kalau ini, kalau Abun, tanda marfu'nya dengan apa, ikhwan? Dengan huruf. Nah, ketika dalam kondisi majrur, lihat kata berikutnya, li abi bakrin. Li abi bakrin. Sekarang berubah menjadi abi, bukan lagi abu. Karena abi sekarang dalam kondisi majrur. Karena sebelumnya ada harful jar lam. Ada sekadarik? Li abi bakrin. Dan majrurnya kata abun di sini dengan ya. Paham? Dan nanti anda akan pelajari, dan ini sudah kita pelajari seingat saya, mansubnya kata abun dengan fathah, dengan alif. Aba bakrin. Sehingga kalimat abun bisa abu bakrin dengan waw kalau dalam kondisi marfu, bisa abi bakrin dalam kondisi majrur dengan ya, bisa aba bakrin dengan alif dalam kondisi apa ini? Mansub. Paham tuh ya, ikhwan? Ini kaitannya dengan nomor ats-tsalits tadi. Kaitannya dengan nomor berapa ya, ikhwan? Nomor 3. Karena di sini yang benar adalah qala al-mudarrisu li abi bakrin. Ada sekedarik? Bukan li humayuna. Nah. Kenapa abi? Kenapa dia dengan ya sekarang? Karena kondisinya majrur. Kenapa dia majrur? Dimasuki huruf. Ada huruf lam setelah sebelumnya. Kemudian majrurnya dengan apa? Dengan ya. Paham tuh? Paham. Nah. Alan nadkhul at-tamrin ats-tsalits. Sekarang kita masuk ke at-tamrin ats-tsalits. Yaqul huna iqra ma yari. Iqra ma yari. Apa makna iqra ma yari ya ikhwan? Bacalah apa yang berikutnya. Nah, tidak ada latihan yang perlu dijawab. Antum hanya diminta untuk memperhatikan dan membaca beberapa poin-poin penting di sini. Kalau kita perhatikan di sini, bacaannya dibagi menjadi 3 bagian. Bacaan yang akan kita baca setelah ini ada 3 bagian. Ada alif, ada ba, ada jim. Raitum, antum lihat? Nah, ikhwan dan akhwat di rumah, silakan lihat unzuru safha 97. Lihat halaman 97. Sekarang kita masuk ke at-tamrin ats-tsalits. Tidak ada latihan yang perlu dijawab. Antum di sini hanya diminta untuk membaca saja. Kita mulai dengan al-awwal atau al-alif. Di sini ada bacaan anta taktubu. Ini fi'il mudhari. Ala sekadarik? Bala. Anta taktubu. Taktubu di sini antum lihat dhamirnya atau fa'ilnya orang kedua, ala sekadarik? Bala. Al-mukhatab. Dapat diketahui karena ada huruf ta di depan fi'il mudhari ini. Taktubu. Kemudian dari fi'il mudhari ini kita akan berubah menjadi fi'il amr. Jadi fokus pembahasan kita di pelajaran 14 ini sebagaimana yang kita sudah jelaskan di pertemuan lalu terkait dengan fi'lul amri, kata perintah. Kita sudah belajar al-fi'lul madhi, kata kerja yang menunjukkan masa pekerjaan yang sudah lewat. Juga sudah kita pelajari al-fi'lul mudhari, Fi'il yang kedua, al-fi'lul mudhari, kata kerja bentuk sekarang, sedang, atau yang akan datang. Kata kerja yang ketiga yang dibahas mulai sejak ad-darsur rabi'ah asyar ini, pelajaran 14 ini, adalah fi'il yang ketiga, kata kerja yang ketiga, yaitu fi'lul amri, kata perintah. Ini menunjukkan bahwa kalimat yang diucapkan nanti perintah. Duduk, pergi, keluar, masuk. Bagaimana kita katakan dalam bahasa Arab? Seperti ini contohnya, anta taktubu. Terjemahkan ya, ikhwan. Mana anta taktubu? Kamu sedang menulis. Nah, ini fi'il apa namanya? Taktubu? Mudhari. Dan fi'il mudhari, sebagaimana sudah kita jelaskan dulu, cirinya ada harful mudharah di depannya. Ada sekitarik? Ada harful mudharah. Kemudian, harakat huruf terakhir dihidupkan. Ada sekitarik? Harakat huruf terakhir daripada al-fi'il mudhari, sebagian besarnya dihidupkan. Ada yang mabni, ada yang tidak bisa dirubah, tapi sebagian besarnya bisa di rubah. Anta taktubu. Lihat kata taktubu. Dari al-fi'il mudhari ini fi'il yang akan menjadi patokan bagaimana cara membentuk fi'il amr. Wa'id ya akhwan, ana ulang kembali. Kaidahnya di sini untuk membuat fi'il amr, ma'asyiral ikhwa wal akhwat, untuk membuat fi'il amr, kata perintah, maka patokannya adalah gunakan harokat yang ada pada al-fi'lul mudhari. Gunakan harokat yang ada pada al-fi'lul mudhari. Khususnya dalam menentukan huruf pertama daripada fi'l amr tersebut dan ainul fi'l. Harokat ain al-fi'l. Nanti setelah ini kita akan tulis insyaAllah. Antum tahu ainul fi'l? Nah, jadi setiap kata kerja itu nanti diwakili oleh tiga huruf. Fa, ain, lam. Fi'lun. Huruf yang pertama disebut fa'ul fi'l. Fa'nya, huruf fa'nya dari kata kerja itu. Huruf yang kedua disebut ainul fi'l. Ainnya kata kerja itu. Dan yang terakhir disebut, huruf ketiga disebut lamul fi'l. Anda tulis sekarang. Akan lebih afdal jika kita tulis. Al-qalam wujud ya, Hamdani? Ada kolam jadid wala ya amal insyaAllah. Baik, bismillah. Apa tema kita malam ini? Tentang apa? Perubahan. Tentang al-fi'lul amr. Pembahasan kita bagaimana membentuk fi'l amr. Sini di latihan ketiga ada beberapa contoh. Kita mulai dari yang alif. Orang dibaca Miko. Anta taktubu. Nah, ada kalimat taktubu. Ada sekedarik? Balas. Ini fi'il apa ini, Ikhwan? Fi'il mudhari. Taktubu. Dari sini, kita akan membentuk fi'il amr dari kata ini. Namun sebelum itu, kita perlu kenal bahwa kalimat taktubu ini, asal madunya bagaimana, Ikhwan? Kataba. Kataba. Kan begini. Ada khata. Al-ba' huna. Kataba. Kalimat kataba ini masing-masing dari ketiga huruf ini mewakili kata fa'ala. Maka kaf di sini posisinya sebagai fa. Posisi kaf di sini huruf pertama ini seperti fa. Disebut apa? Fa'ul fi'li. Disebut fa'ul fi'li. Fa'nya fi'il. Nah, huruf fa' dari fi'il ini. Huruf apa ini? Fa'ul fi'ilnya? Huruf kaf. Huruf kaf. Huruf kafun. Kaf. Nah, ada pun ta' di sini. Ta' dia posisi apa ini? Ain. Berarti dia disebut ta' ini ainul. Ainnya? Ainul fi'il. Ainul fi'il. Ainnya? Fi'il. Al-fi'il. Berapa kata tadi, ikhwan? Berapa? Ta, Ustaz. Atta. Atta. Adapun ba di sini, ini posisinya posisi lam. Maka disebut lamul lamul fi'li. Fi'li. Wadah, ikhwan? Wadah, Ustaz. Jadi lamul fi'li di sini hurufnya apa hurufnya? Alba. Alba, Ustaz. Kita ulang. Kataba, huruf kaf ini menempati posisi apa, Ikhwan? Fa'nya fa'il. Fa'ul fi'il. Kemudian huruf ta' di sini sebagai ainul fi'il. Dia posisi kedua. Fa'ain. Kemudian huruf ba' di sini lamul fi'il. Sebagai lamul fi'il. Kalau anda rubah fi'ilnya, anda rubah fi'ilnya dengan fi'il yang lain, tolong tentukan mana fa'ul fi'il, mana ainul fi'il, dan mana lamul fi'il. Anda rubah menjadi darasa misalnya. Mana darasa, ya, Fan? Belajar. Darasa. Aina fa'ul fi'il. Mana fa' fi'ilnya? Ad-dal. Dal, huruf dal. Aina ainul fi'il? Ra. Aina lamul fi'il? Sin. Contoh lain, anda rubah sekarang menjadi tolong dibaca, ya, Ikhwan. La'iba. La'iba. Mana ainul fi'ilnya? Ain. Ain. Huruf ain. Mana lamul fi'ilnya? Alba. Mana fa'ul fi'ilnya? Al-lam. Antum tahu sekarang posisi masing-masing sebuah fi'il? Masyaallah. Kita hapus sekarang. Nah, tadi yang di fi'il madhi, posisi-posisi yang di al-fi'ilul madhi, ketika menjadi al-fi'ilul mudhari tidak berubah, tetap. Ketika berubah menjadi al-fi'ilul mudhari, maka posisinya tidak berubah. Maka kalau ana tanya sama antum di sini, mana ainul fi'ilnya? Mana ainul fi'il dari kalimat ta'a? Atta, Ustaz. Atta, ainul fi'ilnya? Atta. Nah, untuk membuat fi'il amr, kaidah pertama, hapus harful mudharahnya. Hapus harful mudharah. Apa, Ikhwan? Harful mudharah. Kemudian matikan huruf terakhir. Matikan huruf terakhir. Harakatnya ikuti harakat ini. Maka kalau kita tulis begini. Matikan huruf yang pertama dan matikan huruf yang ketiga. Huruf yang kedua, ainul fi'ilnya ikut harakatnya dengan ainul fi'il di mudhari. Ikhwan, lihat. Harakatnya ainul fi'ilnya, ini dia. Harakatnya sama di al-fi'il mudhari dan sama juga dengan di fi'il amr. Paham, Tom? Pertama, hilangkan harful mudharahnya, hilangkan ta'nya. Matikan huruf yang pertama, begitu. Kemudian apalagi, Ikhwan? Matikan huruf terakhir. Kemudian ikut ainul fi'ilnya, ikut harokatnya dengan harokat fi'il mudhari. Maka begini jadinya. Pertanyaannya, apakah ini bisa dibaca begini? Belum, Ustaz. Tidak bisa dibaca, tidak, karena dalam bahasa Arab itu tidak boleh. Tidak boleh ada huruf pertama mati. Alas kedalik? Maka di sini kita tambahkan alif. Untuk menghilangkan adanya ini, kita masukkan huruf alif sekarang. Sehingga menjadi Uktub. Wadih? Wadih. Harus ada huruf pertama yang hidup. Tidak boleh huruf pertamanya mati. Wadih? Wadih. Nah, sekarang kita lihat contoh lainnya di sini. Mikro, ya. Lihat Mikro. Nah, Ustaz. Selain taktubu, contoh kedua apa? Anta tadkhulu. Tadkhulu. Sebelum kita lanjutkan, asal madinya apa? Dakhala. Dakhala. Nah, kalimat dakhala, mana ainul fi'ilnya? Kha. Harus kita tarik? Bala. Di mudhari tetap begitu, tidak berubah. Mana ainul fi'ilnya? Kha. Tetap kha. Sekarang kita ingin rubah al-fi'il mudhari ini menjadi apa tadi, ya, Ikhwan? Fi'lul amr. Bagaimana kaidah pertama? Hapus mudhara'ahnya, Ustaz. Hapus apa? Huruf mudhara'ah. Hapus huruf mudhara'ahnya. Kemudian sukunkan huruf sukunkan pertama huruf dan terakhir. Huruf pertama sudah sukun memang. Lihat. Kemudian ainul fi'ilnya, kha-nya ikut harokatnya dengan di sini. Harokat di fi'il amr sama dengan harokat di fi'il mudhari. Lamnya kita matikan. Bisa dibaca seperti begini? Bisa dibaca? Tidak. Maka bagaimana cara kita agar bisa bacanya? Tambahkan. Alif. Alif. Udhul. Harokat ini bisa berubah menjadi dhammah, bisa berubah menjadi kasrah, tergantung ainul fi'ilnya. Wadih ya ikhwan? Wadih insyaAllah. Nah, dari bagian yang pertama ini antum lihat. Dari bagian pertama ini antum lihat bagian alif ini fi'ilnya, fi'ilnya antum lihat ainul fi'ilnya sama-sama di mudhari dan di amr sama-sama dhammah. Maka antum lihat di sebelah kirinya itu, di sebelah kirinya ada tulisan dhammah. Dhammah. Maksudnya baik? Maksudnya dhammah di fi'il amr. Maka di dhammah di fi'il mudhari, maka ainul fi'il di fi'il mudhari dhammah, dan maka ainul fi'il di fi'il amr juga ikut dhammah. Wadih ya ikhwan? Wadih insyaAllah. Sekarang kita baca contoh-contoh lainnya dari al-fi'il yang lain yang ada pada bagian alif. Kita minta al-akh man yaqra' al-awwal. Anta Maulana, tafadhal. Al-awwal. Ukhruj min al-fasli ya Bashir. Naam, ukhruj min al-fasli ya Bashir. Terjem. Keluarlah dari kelas wahai Bashir. Naam. Mana fi'il amrnya ikhwan? Ukhruj. Ukhruj. Fi'il mudhari'nya apa di sini? Yakhruju. Yakhruju. Antum lihat dhammah dhammah. Ainul fi'ilnya di mudhari' dhammah, maka ainul fi'il di fi'il amr juga dhammah. Paham tum? Paham lah insyaallah. Teruskan. Al-thani. Al-thani. Uktub darsaka ya Ali. Tulislah pelajaranmu wahai Ali. Naam. Mana fil amarnya ya akhil kirim? Uktub ya Ustaz. Uktub. Asal mudhari'nya apa? Kataba yaktubu Ustaz. Kataba yaktubu. Sini ainul fi'il di fi'il mudhari'nya apa? Ainul fi'il atta. Atta. Ainul fi'il. Dhammah atau harakatnya dhammah atau kasrah atau fathah? Dhammah ya Ustaz. Maka ada fi'il amr juga begitu. Naam Ustaz. Wadih? Wadih Ustaz. Al-Thalith. Iqra ya Rabi'a. Al-Thalith. Usjud lillahi. Naam. Usjud lillahi. Naam. Sujudlah kepada Allah. Sujudlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fi'il amrnya usjud. Fi'il amrnya usjud. Naam. Asal katanya dari sajada yasjudu. Naam. Ainul fi'ilnya dhammah. Bisa kedarik? Bala Ustaz. Maka di fi'il amr juga begitu. Wadih? Wadih Ustaz. Naam. Naftah al-majal ya Abdul Ghafar di kiraat baqiyat al-amthila. Baik. Silakan untuk Anda pendengar maupun pemirsa di manapun Anda berada dapat berlatih, yaitu membaca nas yang ada pada halaman ke-97. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 021-823-6543. Baik, kita angkat penelpon yang selanjutnya. Naam. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Abdillah. Naam. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ummu Abdillah. Ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam ya Ustaz. كيف حالك يا أم عبد الله؟ الحمد لله بخير. كيف حالكم يا؟ أنا الحمد لله بخير ما شاء الله. بارك الله فيك. فيكم بارك الله. أم عبد الله تعودي من أكتس كرام؟ الرابي. الرابي نعم. اقرأ. Unzur ila zakal jabali. Unzur ila zakal. Unzur ila zakal jabali. Nah, unzur ila zakal jabali. Naam. Terjem. Lihatlah pada gunung itu. Naam. Aina fil amruna ya Abdullah? Unzur. Unzur. Al-mudhari' bi'ada hadha. Nazara yanzuru. Nazara yanzuru. Fi al-mudhari' yanzuru. Naam. Wasil al-khamis. Al-khamis. Uqtul hadhihi al-hayata ya ammi. Uqtul hadhihi al-hayata ya ammi. Naam. Bunuhlah ular ini, wahai pamanku. Naam, bunuhlah ular ini. Bunuhlah ular ini, wahai pamanku. Naam, ahsant. Aina al-amr huna ya Umm Abdullah? Uqtul. Al-mudhari' minhu? Yaqtulu, qatala, yaqtulu. Naam, al-madi qatala, al-mudhari' yaqtulu. Al-amr uqtul. Naam. Teruskan. As-sadis. Udqul ya Hamidu. Naam. Masuklah wahai Hamid. Naam. Aina al-fi'l amruna? Udqul. Udkhul. Al-madi wal-mudhari' minhu? Taqala yadkhulu. Naam, ahsanti. Ahsanti ya Umm Abdullah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ummu Abdullah yang telah bergabung di kesempatan malam hari ini. Baik, kesempatan yang lainnya kami berikan untuk Anda, pendengar maupun pemirsa, untuk membaca nas di halaman ke-97 ini. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Ummu Fadil, Jakarta. Ummu Fadil. Ummu Fadil, naam. Ahlan wa sahlan. Kaifa haluk ya Ummu Fadil? Alhamdulillah, ana bikhair. Khair, masyaallah. Antum? Ana bikhair, alhamdulillah. Iya. Tafadhali ya Ummu Fadil, as-sabi' ila at-tasi'. Baca tiga. As-sadis, ha? As-sadis. As-sadis, khalas. As-sadis. As-sabi' lan. As-sabi'. Ushkur Rabbaka. Ushkur Rabbaka, naam. Tarjimi. Syukurlah kamu kepada Tuhanmu. Naam. Aina al-amr huna? Ushkur. Naam. Asruhu al-madi wal-mudari minhu mada? Syakara yashkuru. Syakara yashkuru, naam. Teruskan. Al-thamin. Al-thamin. Uskut ya waladu. Uskut ya waladu, naam. Tarjimi. Diamlah ya anakku. Naam. Aina al-amr huna? Uskut. Uskut. Al-madi wal-mudari minhu? Sakata yaskutu. Naam. Al-akhir, at-tasi'. At-tasi'. Tuknut hadhihi al-ghurfata. Naam. Sapulah kamar ini. Sapulah? Sapulah kamar ini. Naam. Aina al-amr huna? Uskut. Uskun. Uskun? Wala uknus? Uknus, naam. Bukan uskut. Naam. Al-madi wal-mudari? Panasa yaknusu. Naam, al-amr uknus. Naam. Baik, syukran. Syukran ya, Umm Fadil. Ahsan. Jazakallahu khair. Ya, terima kasih. Ummu Abdullah. Ummu Fadil. Ummu Fadil, maaf. Ummu Fadil. Di kesempatan malam hari ini kita masih menyisakan beberapa bacaan yang dapat Anda baca di kesempatan malam hari ini. Silakan di belakang Ummu Fadil. Kita ulang dari awal kembali, Mas. Nah. Kita ulang dari awal. Silakan. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa, di mana? Abu Irfan. Abu Irfan Tambun. Nah. Nah, ahlan ya Abu Irfan. Kaifa haluk? Ahlan bik. Alhamdulillah, ahlan bik. Nah. تفضل اقرأ يا أخي من الأول. الأول. أخرج من الفصل يا بصير. أنتم intonasinya, intonasi perintah, intonasi pertanyaan itu? Apa nih? نعم. أخرج من الفصل يا بصير. نعم. يا بصير. يا بصير. ترجم. Keluarlah dari kelas wahai بصير. نعم. Teruskan. الثاني. الثاني. Uktub darsaka ya Ali. Naam. Tulislah pelajaranmu wahai Ali. Naam. Hattali. Usjud lillah. Usjud? Usjud lillah. Lillahi. Hidupkan semuanya. Usjud lillah. Naam. Bersujudlah kepada Allah. Iya. Ar-Rabbi. Undur ila dzakal jabali. Naam, undur ila dzakal jabali. Jabali, naam. Lihatlah ke gunung itu. Naam. Satu lagi. Ya, Aba Irfan. Naam. Al-Khamis. Uktul hadhil hayata ya ammi. Intonasinya perbaiki. Naam. Uktul hadhil hayata ya ammi. Naam. Tarjim. Bunuhlah ular ini wahai pamanku. Naam. Syukran. Syukran ya Aba Irfan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Abu Irfan atas kebersamaannya di malam hari ini. Di belakang beliau silakan untuk Anda pendengar maupun pemirsa yang lainnya kita angkat kembali di layanan line telepon. Naam. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Pak Khalid. Pak Khalid di mana Pak Khalid? Di Keramat Jati. Di Keramat Jati. Nah. Ahlan, ahlan Pak Khalid. Bismillahirrahmanirrahim. Bebahaluk ya Pak Khalid. Anak saya Reza. Mau baca Pak Khalid? Menanya aja nih tadi. Nah, nah. Tadi yang jawaban pertama soal nomor 2 saja Sofi Mayali. Sebentar Pak Khalid, bagaimana? Jawaban yang pertama soal nomor 2 Sofi Mayali, halaman 96. Nah. Itu Riftul Lab nulisnya lamnya 2 atau 1? Lamnya 2. 2 ya. Riftul Lab. Nah. Asal katanya 1 lam itu kan ditambah alif lam Riftul Lab. Betul. Anda tuliskan Pak Khalid? Saya pakai radio. Ya, cukup cukup pakai lisan saja. Jadi lam 2 gitu ya. Betul, alifnya hilang. Lam yang pertama masuk nempel ke lam yang kedua. Metode penulisannya setiap yang lam seperti ini. Betul. Alif, setiap isim yang beralif lam, ketika mau digabung dengan harful jar lam sebelumnya, maka alifnya hilang. Alifnya hilang. Karena dia dia sebagai hamzah wasal di situ. Oh, dihilangkan. Bisa dihilangkan. Nah. Ya sekarang saja. Afwan Pak Harith. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga bermanfaat untuk kaum muslimin yang lainnya. Baik, kita lanjutkan kiroah kita. Sudah sampai nomor 5 tadi. Untuk Anda yang ingin membaca, kita berikan kesempatan yang lainnya. Nah, silakan. Ya, halo. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung dalam kiroah ini, dapat menghubungi melalui telepon di 021-823-6543. Silakan. Nah, baik, belum terhubung. Bagi Anda yang ingin baca, kita sudah sampai pada nomor ke-5 yang ada pada halaman ke-97. Kembali kami berikan kesempatan untuk Anda di 021-823-6543. Nah, halo. Baik, silakan. Ya, terputus nampaknya. Kita lanjutkan saja kalau gitu ya, Abdul Ghaffar. Nah, assalamualaikum. Baik, kita lanjutkan saja. Ini bagian yang pertama dari latihan ketiga. Maka kesimpulannya di sini bagaimana, Ikhwan? Tadi di awal kita sudah menjelaskan bagaimana membentuk fi'lul amr. Pertama, yang jadi patokan bentuk al-mudhari'. Alas kedalik. Dengan pertama dengan menghapus huruf mudorohnya, kemudian mematikan huruf yang terakhir. Alas kedalik. Ketika kita hapus huruf mudorohnya, kita matikan huruf yang terakhirnya, maka bentuknya jadi seperti ini. Kaf tak ba. Kafnya sukun, ba-nya disukun. Alas kedalik. Bagaimana harokat ta-nya, harokat ainul fiilnya? Bagaimana cara menentukannya? Mengikuti ainul fiil yang di fiil mudorohnya. Naam. Ainul fi'il di fi'il amr, harokatnya mengikuti ainul fi'il di fi'il mudhari. Kalau dhamma maka dhamma, kalau kasra maka kasra, fathah fathah. Ini kasusnya, dhamma maka Di fil amr juga dhamma. Kemudian setelah kita tulis kaf ta ba, apakah sudah bisa dibaca setelah itu? Belum, mana kafnya mati di situ. Sekedalik. Maka tambahkan alif. Perhatikan yang ditambahkan bukan hamzah qata tapi hamzah wasal. Hamzah wasal. Hamzah yang kita tambahkan di sini hamzah wasal. Bukan hamzah qata. Hamzah qata. Faham tak? Apa beda hamzah wasal dengan hamzah qata? Hamzah qata itu ada hamzah di atasnya, alif, kemudian ada hamzah di atasnya. Kalau ini ada hamzah di atasnya? Tidak ada. Uktub itu bukan hamzahnya, bukan hamzah qata tapi hamzah wasal. Maka ketika nanti dibaca kemudian ada huruf ada kalimat sebelumnya, maka alif itu dihilangkan. Nanti akan kita lihat, kita akan temukan di beberapa contoh. Ini maka ini ainul fi'ilnya dhammah di fil mudhari, maka di fil amr juga begitu juga dhammah. Sekarang bagian ba. Anta tajlis. Hal nahtaju ila al-kitabah ala sabura ya ikhwan atau sudah cukup? Yakfi insyaallah. Yakfi insyaallah. Naam. Anta tajlisu. Tajlisu al-fi'l mudhari. Ada sekedalik? Bala. Mana ainul fi'ilnya di sini? Al-lam. Nah, harful lam. Ainul fi'ilnya di sini lam. Lamnya harakatnya apa di sini? Kasrah, dhamma atau fathah? Kasrah, kasrah. Maka ini yang akan kita jadikan patokan untuk membuat fi'il fi'il amr. Maka bagaimana cara langkah yang pertama? Hapus harful huruf mudhara. Nah, taknya dihapus. Kemudian tulis jim lam sin, begitu kan? Jimnya tetap sukun. Lamnya bagaimana? Harakat lamnya mengikuti lam di fi'il mudhari. Di kasrah. Kemudian huruf terakhir dimatikan. Lalu kita tambahkan hamzah wasal di depan agar bisa dibaca. Ijlis. Ijlis. Paham, Tom? Paham. Begitu pula contoh di sini. Anta tagsilu. Anta tagsilu. Mana fi'il mudhari'nya di sini, ikhwan? Mana fi'il mudhari'nya? Tagsilu. Tagsilu. Bagaimana cara kita membuat fi'il amr dari fi'il mudhari ini? Menghapus huruf yang pertama, huruf mudhari'nya kita hapus. Lalu kemudian ainul fi'il di fi'il amr mengikuti ainul fi'il di fi'il mudhari'. Kemudian matikan huruf terakhir. Nah, itu tahapannya. Sehingga menjadi kita lihat ghain sim lam situ. Ghainnya disukun, lamnya disukun. Apakah sudah bisa dibaca begini? Belum. Maka kita masukkan alif. Igsil. Alifnya berharokat kasrah untuk mengikuti agar nada vokalnya agar selaras. Maka hamzanya di kasrah sebagaimana ain fi'nya di kasrah. Paham, Tom? Paham. Sehingga menjadi igsil. Maka di sini kasrah menjadi kasrah. Wadih? Wadih. Kita baca 5 contoh di bawahnya. Anta ya Rabi, anta al-awwal. Al-awwal. Ijlis huna ya Bilal. Naam. Duduklah di sini wahai Bilal. Aina fil amr huna ya akhi? Fil amr ijlis. Ijlis. Al-madi wal mudhari'nya dari mana? Jalasa yajlisu. Naam, syukran. Naam. Al-thani, ya jatmiko. Al-thani. Iksil wajhaka bisabuni. Naam. Cucilah wajahmu dengan sabun. Naam. Aina al-amr huna? Al-amr iksil, Ustaz. Iksil. Al-madi al-mudari minhu mada? Ghusala yagsilu. Iksil. Iksil. Syukran. الثالث تفضل يا بعد هذا نفتح المجال يا عبد الغفار الثالث ارجع بعد ساعة نعم kembalilah sebentar lagi بعد ساعة satu jam lagi kembalilah satu jam lagi أين الأمر هنا يا أخي الكريم ارجع الماضي والمضارع رجع يرجع نعم شكرا شكرا يا أخي الكريم جزاك الله خير نفتح المجال بكيا رقمين يا أخي رقمان نعم silakan untuk anda pendengar radio Moroja maupun pemirsa Roja TV dimanapun anda berada, kita berikan kesempatan untuk anda untuk membaca nas yang ada pada halaman 97 ini di nomor ketiga. Silakan. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Terhubung kembali. Umabillah. Naam. Tafadhali. Ahlan, ahlan ya ummah. Alhamdulillah. Rakam ar-rabi wal khamis ya ummah. Tafadhali. Ar-rabi. Injil minasayarati ya akhi. Naam. Injil minasayarati ya akhi. Naam. Terjem. Turunlah dari mobil itu ya saudaraku. Naam. Aina al-amr huna ya ummah Abdullah? Injil. Naam. Najala tanjili. Nazara Tanjilu. Tanjilu. Naam. Nabas. Atau lagi Umar Abdullah. Al-Khamis. Al-Khamis, afwan. Qala Allahu Ta'ala li Musa alaihi salam. Idrib bi'asaka al-hajar. Naam. Idrib bi'asaka al-hajar. Naam. Berfirman Allah Ta'ala kepada Musa alaihi salam. Pukullah dengan tongkatmu dengan batu. Pukullah dengan batu itu. Pukullah dengan tongkatmu batu itu. Ahsant. Aina al-amr huna? Idrib. Naam. Al-madi wal-mudari' minhu? Dorota yadribu. Naam. Syukuran ya Umma Abdillah. Masya Allah. Ini soalun. Tafadhali. Silakan. Kalau berdoa Rabbi peniri wa umi wa abi wa apa wa rumah wa zuriata rumah wa yauji inda janat Al-Firdaus. Nah, sebenarnya Ummu Abdillah tidak usah menyebutkan satu persatu seluruh keluarganya. Iya, di situ ada tatwil dan ada takalluf di situ. Nah, Ummu baca kitab Ad-Du'a Fadluhu wa Mafhumuhu wa Adabuhu, seingat saya begitu judulnya. Di situ penulis menjelaskan adab-adab doa dan diantaranya tidak usah diperpanjang. Cukup misalnya Rabbi, Ummu pengen mau mendoakan bagaimana tadi? Orang tua, tapi peniri wa balita ya. Naam. Kakek dan nenek bukankah termasuk orang tua kita juga, Ummu? Begitu pula anak dan cucu termasuk anak-anak kita. Nah. Maka cukup dengan jami ahli, seluruh keluarga. Oh, ahli. Naam, jami ahli. Tapi peniri wa ahli. Naam. Rabbi habli, bagaimana, Ummu? Tapi peniri Rabbi. Ahli, Rabbi binili, bangunkanlah aku. Ya Allah, bangunkanlah aku dan keluargaku. Rabbi binili. Ya. Rabbi binili wa jami'a ahli. Wa jami. Afdal begitu langsung. Nah, tidak perlu sebut nanti pamannya, kakeknya, nanti lama semua disebut nanti. Ahli. Wa jami'a ahli. Wa jami'a ahli. Nah, lebih afdal begitu langsung, semuanya kena. Kakak inti? Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, dan kita sudah membaca yang ba Ustaz ya. Yang ba. Nah, sekarang kita masuk ke yang jim. Nah, jim. Yang jim ini ana agak sedikit muskil. Karena antum lihat di sebelah kirinya ada fathah kasrah. Yeah. Nah, ana sempat berpikir panjang ini kenapa dia fathah kasrah? Apakah ini kemungkinan yang paling besar adalah dia salah cetak? Seharusnya fathah. Nah, kemungkinan yang sangat besar begitu. Kecuali kalau ada ikhwan dan akhwat di rumah yang bisa menjelaskan mengapa jadi fathah kasrah, tafadhali. Nah, tapi yang ana lihat, wallahu alam, ini sepertinya salah apa ikhwan? Tulis cetak. Salah cetak, naam. Fathah. Indaka syai ya Maulana? Jadi, untuk fathah yang pertama itu menunjukkan di ain fi'il untuk fi'il mudhari, Ustaz. Fi'il mudhari. Untuk yang sebelah kirinya untuk harokat di huruf alif, Ustaz. Ana sempat terpikir begitu. Berarti nanti penjelasan dari awal kita katakan di dhamma-dhammah kemudian kasrah-kasrah itu berarti bukan terkait ainul fi'il, berarti itu harakat ainul fi'il. Yang pertama harakat ainul fi'il, yang kedua harakat hamzah wasal, begitu. Nah, kalau itu mungkin begitu. Nah, nah, mana sempat berpikir begitu, tapi yang ragu. Nah, mungkin, mungkin begitu. Nah, Allah alam besar. Nanti kita cek lagi bagaimana penulis, apa maksud penulis. Biar nanti di buku penulis, perlu antum ketahui, penulis membuat buku panduan dari kitab Durusul Lughah ini. Hanya saja buku panduan itu untuk orang Inggris. Beliau tulis dengan bahasa Inggris. Dan ada di internet, antum bisa download. Dan sudah diterjemahkan oleh sebagian ikhwah, sudah terjemahkan, ada sebagian ikhwah menerjemahkannya. Tapi ya, muskilah, karena buku panduan ini diperuntukkan untuk orang Inggris. Ketika terjemahkan ke bahasa Indonesia, maka gaya bahasa Inggris akan beda dengan gaya bahasa Indonesia. Ini kita cek lagi nanti di situ. Bagaimana, mungkin mudah-mudahan di situ nanti ada titik terang kemana maksud dari para penulis. Tapi sepertinya, apa yang tersebutkan tadi Ahmolana, itu yang sepertinya sementara yang bisa menjelaskan mengapa fathah kasrah. Atau kemungkinan kedua tadi apa? Ini salah tulis. Seharusnya fathah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal, kita lihat di sini bagian jim. Iqra ya Maulana. Anta tadhhabu. Bagaimana proses? Prosesnya. Tadhhabu ini menjadi fi'il amr. Apa yang kita hapus yang pertama? Yang pertama hapus huruf mudhara'ah, Ustaz. Huruf mudhara'ah. Kemudian? Kemudian disukunkan huruf terakhir. Naam, menjadi dzal ha'ba, begitu kan? Dzalnya disukun, ha'ba-nya juga disukun. Teruskan. Kemudian lalu kita tambahkan apa? Untuk ain fi'il pada fi'il amr, harokatnya sama dengan ain fi'il pada fi'il mudhari'. Nah, kalau fathah, maka di amr juga fathah. Dan yang terakhir tambahkan alif, Ustaz. Hamzah wasal di sini. Hamzah wasal, nah. Harokatnya apa di sini? Kasrah. Kasrah. Jadi kalau ainul fi'ilnya fathah, hamzah wasal jadi kasrah. Begitu, ikhwan? Seperti ini, Ustaz. Nah, seperti begitu, nah. Jazakallahu khair. Syukur, ya. Terus wasil. Anta taftahu. Terakhir ya. Anta taftahu. Bagaimana proses awalnya? Pertama hapus huruf mudhara'ah. Huruf ta'nya dihapus. Huruf ta' ya? Dihapus. Yang kedua huruf sukunkan huruf terakhir. Yang ketiga untuk harokat ain fi'il pada huruf amar sama dengan ain fi'il pada huruf mudore. Pada fi'il mudore, nah. Dan yang terakhir, tambahkan fathah, maka di ainul fi'ilnya dia fi'il amar juga ikut fathah. Kemudian terakhir? Terakhir tambahkan hamzah wasol. Nah, dengan harokatnya bagaimana di sini? Harokatnya di kasroh. Nah, karena ainul fi'ilnya dhammah. Nah, ainul fi'ilnya dhammah, ainul fi'ilnya fathah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sampai sini dulu, ikhwan. Nah, al-amthilah nanti kita baca di pertemuan berikutnya. Nah. Waktu tinggal 5 menit. Mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanya dibacakan, fadhil ya Abdul Ghafar. Baik, barakallahu fiik. Berkenaan dengan cara menunjukkan ain fi'il, Ustaz. Yang ketika fi'il mudhari, mana yang menunjukkan ain fi'il dan mana yang menunjukkan alam fi'il, Ustaz, mohon dijelaskan kembali. Tadi sudah kita jelaskan, ketika di al-fi'lul madhi, kita tentukan dulu di fi'il madhi. Mana fa'ul fi'il, mana ainul fi'il, mana alam fi'il. Ketika jadi mudhari, ketika dia jadi mudhari, tidak berubah posisi itu. Kita lagi, Ivan? Posisi fa'ul fi'il, ainul fi'il, dan lamul fi'il, di fi'il madhi dan fi'il mudhari berubah tidak posisinya? Tidak. Maka misalnya seperti kataba yaktubu. Ketika jadi fi'il mudhari yaktubu, mana fa'ul fi'ilnya? Kaf. Baik di madhi maupun di mudhari. Mana ainul fi'ilnya? Ta. Baik di al-madhi dan mudhari, sama tidak? Begitu di fi'il amr. Berubah enggak posisinya di fi'il amr? Tidak sama. Kafnya fa'ul fi'il, ta'nya ainul fi'il, ba'nya lamul fi'il. Nah, mudah-mudahan bisa dipaham. Nah, barakallahu fiik atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya dan juga kaum muslimin yang lainnya. Dan mungkin itu satu pertanyaan di kesempatan malam hari ini yang telah kita bacakan, Ustaz. Dan untuk menutup perjalanan kita, dapat disampaikan tentang sebagai kesimpulan apa yang telah kita bahas di Ad-Dars Ar-Rabi'ah Asyar ini, di pelajaran 14 ini mulai dikenalkan fi'il amr, kata kerja yang ketiga itu kata perintah. Sebelumnya kita sudah pelajari al-fi'lul madhi, kemudian al-fi'lul mudhari, dan sekarang al-fi'lul amr. Dan alhamdulillah, tadi sudah kita sempat baca latihan ketiga, latihan yang sebenarnya inti daripada Darsur Rabi'ah Asyar. Terus kembali ke ikhwan. Inti daripada pelajaran 14 ini. Dan nanti akan dilatih terus di latihan-latihan berikutnya seperti latihan 4. Di sini latihannya cukup banyak. Kemudian juga di latihan kelima, kemudian juga latihan keenam masih terkait dengan fi'il amr sampai di akhir daripada pelajaran 14 ini. Nah, semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita semua dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala terus berada di atas manhaj yang hak ini dan terus diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam talabul ilmi dan dalam segala hal. Dan sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat ini, kita meminta kepada Allah juga agar kita dikumpulkan kelak di surganya. Amin. Demikian. Subhanallahi hamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.